بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد أحبتي في الله سأدركوا كمسلمين والمسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melangsungkan ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah terkait dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam bahwa tidak ada seorang itu selamat dengan amalnya. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in mengatakan demikian juga engkau ya Rasulullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan demikian juga saya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla telah menuangkan rahmatnya buatku dan karunianya, kata Allah, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau menjelaskan rahimahullah, fajama'a fi hadzal hadithi maqamatid din kulliha fa'amara bil istiqamati wa hiya sadat wal isabati fin niyat wal aqwali wal a'mali. Kata beliau, hadith ini menghimpun maqamatiddin kullaha, yaitu agama secara keseluruhan. Lalu kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk istiqamah. Istiqamah itu, kata beliau, sadat wal isabah. Sadat artinya tepat, wal isabah artinya benar, tepat jalannya, lurus jalannya, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Baik dalam hal niat, akwal, ucapan-ucapan, wal a'mal dan amalan-amalan. Kita sudah diberitahukan salah satu amalan yang berat untuk kita meluruskannya adalah niat. Niat barakallahu fikum. Apalagi kalau kita ini dititipkan sifat iradah, yaitu berkemauan. Terlalu banyak kemauan kita di dalam hidup, itu akan bisa hinggap kemauan itu pada niatan kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita melakukan amalan, berkeinginan untuk melakukan amalan untuk siapa? Kita barakallahu fikum hidup di dunia ini kan banyak iradat. Kemauan ini, kemauan itu, kemauan, kemauan, kemauan. Yang jelas bahwa antara akhirat dan dunia, dunia bercabang-cabang padanya kemauan dan keinginan. Makanya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, kemauan manusia itu sesuatu yang tidak akan bisa dicapai. Kalau seseorang berbuat, bekerja, berkarya sesuai dengan apa yang dimaukan orang, gila. Barakallahu fikum. Sekarang pendidikan, misalkan taruhlah ya, kita ini sudah mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dihormati oleh Allah Azza wa Jalla dengan taufik dan hidayahnya. Terbiyah itu merupakan salah satu bagian dari agama dan ibadah kepada Allah. Kan begitu. Berarti ini adalah pembukaan sebuah pengabdian pada diri kita melalui ibadah terbiyah ini. Kita kepingin berhasil mewujudkan kebaikan buat diri dan orang lain, masyarakat muslimin, negeri kita ini, ya semestinya jangan keluar dari tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang, mungkin dia adalah sudah lulusan sarjana pendidikan, oh memberikan usulan begini Pak Ustaz, begini. Datang lagi yang lain, ahlu dunia, punya keinginan, begini Pak Ustaz, begini. Wah, kalau sampai ustaznya itu sudah tidak lagi kuat memegang prinsipnya, barakallahu fikum, mau ngejar itu semua, tidak akan, mesti terhinakan, dihinakan nanti, terendahkan. Cukup merunduknya kita di hadapan ahlu dunia sudah cukup, itu adalah kerendahan dan kehinaan. Kerendahan, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana lagi kalau mengikuti apa yang mereka maukan dan apa yang mereka inginkan, sebentar kepingin ini, sebentar kepingin itu, sebentar hancur hidupnya seorang da'i ilallah. Sehingga barakallahu fikum, dia harus mengikuti, ingin memajukan sebuah pendidikan harus disebarkan hayalak rame. Mungkin tidak cukup kalau cuma informasi dibuka pendidikan ini, kelas ini, tidak cukup. Harus melalui barakallahu fikum, ya dijebret, jebret. Terus ini ya murid-muridnya dijebret, dikirim. Tahu itu pelanggaran terhadap syariat. Pelanggaran terhadap syariat. Ini kan gambar sesuatu yang dilarang di dalam agama. Terus kita mau bermain-main dengan cara seperti itu, lalu membahasakan bahwa ini adalah pendidikan sunnah, pendidikan salafiyah. Malu kan? Barakallahu fikum. Itulah beratnya sadat. Meluruskan niat kita di dalam menjalankan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, baik pada diri kita, keluarga kita, atau masyarakat kita, barakallahu fikum. Maka an-niyat itu perlu dijaga selalu, karena akan didekatkan atau akan dihinggapi oleh keinginan-keinginan yang bermacam-macam, barakallahu fikum. Butuh istiqamah. Demikian juga terhadap ucapan-ucapan kita. Jangan sampai keluar dari tuntunan syariat. Barakallahu fikum. Anda ingin membantah seseorang misalkan di sebuah majlis. Bantah. Tapi jangan sampai orang yang cetek akalnya memang, sehingga dia salah keliru dalam banyak hal. Memang dia bodoh misalkan. Ya, membantah itu adalah sesuatu yang merupakan prinsip di dalam agama. Prinsip, barakallahu fikum. Untuk menjaga dan melindungi agama dari kesalahan dan kekeliruan. Siapapun yang salah dan keliru, barakallahu fikum. Tapi kalau kita tidak sadar, kita tidak isobah, tidak benar, tidak tepat, barakallahu fikum. Kan akan menimbulkan fitnah. Jangan menyangka kita itu akan menjadi wah dan tinggi dengan kesalahan dan kekeliruan. Abadan, kesalahan dan kekeliruan itu akan menjadikan seseorang itu hina dan rendah. Jangan menganggap seseorang walaupun banyak para pengikutnya, tapi dia salah dan keliru, menganggap bahwa dia akan mulia, bermartabat hidupnya. Endak. Tidak akan, kesalahan dan kebatilan itu akan mengangkat seseorang, barakallahu fikum. Bahkan justru sebaliknya, akan merendahkan, menghinakan seseorang. Walaupun Anda punya pengikut lebih banyak dari orang yang berjalan di atas kebenaran. Tidak. Ya, dia di depan muridnya, dia angkat. Iya. Apa artinya pengangkatan mereka kalau Allah Azza wa Jalla membenci karena kesalahan itu? Tidak ada arti dan maknanya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, disinilah nilai daripada keistiqomahan, sadat, lurus, barakallahu fikum, memberikan bimbingan, meluruskan kesalahan, niatnya diluruskan, ucapannya diluruskan, barakallahu fiik. Demikian juga terkait dengan al-a'mal, amalan-amalan semuanya butuh pelurusan. Semuanya butuh keistiqomahan, sadat, barakallahu fiikum. Kemudian beliau mengatakan, wa akhbara fi hadithi Thauban annahum la yutiqunaha. Dalam hadith Thauban, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, lan tuhsuha, Anda itu tidak sanggup, tidak mampu. Ya, fanaqalahum ilal muqarabah. Maka Rasul memindahkan umatnya ini, ya wis, kalau enggak bisa pas, ya sudah mendekati pas. Ini sudah dengan kemampuan, barakallahu fikum. Wahiyya ayyukar ayyakrabu minal istiqamati bihasabi taqatihim. Dia mendekat kepada keistiqomahan itu dengan kemampuan yang ada pada diri mereka. Seperti seseorang yang melempar sebuah sasaran dengan panah. Ya, pernah ngelempar panah belum? Pernah? Belum pernah. Subhanallah. Belum juga. Ya kan ada yang 100 nilu, kemudian keluar lagi, barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti orang yang melempar satu sasaran. Fa illam yusibuhu, kalau memang tidak bisa tepat nilai 10 atau 100, ya yuqaribuhu, yang mendekati, ya walaupun keluar 99, 98, 97, 9 atau 90, mendekati, barakallahu fikum. Ini gambaran al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Artinya kita terus berupaya dan berusaha. Kalau kita tidak bisa sempurna, ya mendekati kesempurnaan, barakallahu fikum, dalam keistiqomahan tersebut. Kata beliau, na'am, wa ma'a hadza fa akhbarahum annal istiqamata wal muqaraba la tunji yaumal qiyamah. Bersamaan dengan ini semua, ya, perintah untuk istiqamah di atas berbuat berkarya, bersamaan dengan itu semua Nabi alaihi salatu wassalam memberitakan kepada mereka bahwa istiqomah atau muqarabah sudah 100% atau mendekati 100% kelurusannya itu tidak akan menyelamatkan pada hari kiamat. Tidak akan menyelamatkan dia pada hari kiamat. Oleh karena itu, fala yarkanu ahadun ila amalihi wala ya'jabu bih. Oleh karena itu, jangan sekali-kali dia cenderung melirik melihat amalnya, apalagi ujub. Ujub enggak ada sih sungguhnya. Kepantasan kita untuk mengatakan anak lebih baik dari teman. Loh kenapa? Tidak pantas. Karena semuanya itu bantuan dan pertolongan dari Allah. Semuanya bantuan dan pertolongan dari Allah. Dia bisa puasa Senin, kemudian bisa mengkhotamkan Al-Quran mungkin dalam 2 bulan, 3 bulan. Misalkan. Terus. Ya. Dia bisa menghafal Al-Quran dalam sehari, ya 1 lembar. Misalkan, ya temannya 1 aja susah. Ingat, itu adalah anugerah dari Allah. Itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diingat baik-baik. Karena termasuk perusak terberat di dalam amalan seseorang adalah al-ujub. Ujub. Perasaan bangga pada dirinya. perasaan bangga pada dirinya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, disebabkan karena ru'yatun nafsi, melirik kepada dirinya. Oh dia mampu, oh dia yang terdepan, oh dia yang pertama, oh dia orang yang paling tua di dalam dakwah ini, oh dia orang yang paling kaya, banyak jasa. Melihat dirinya seperti itu. Itulah yang akan melahirkan yang namanya ujub, malapetaka di dalam beramal dan berkarya. Tidak boleh ada seseorang barakallahu fikum demikian. Taruhlah dia mengatakan, saya yang paling tua di dalam dakwah ini. Iya, itu karunia dari Allah. Anda syukuri. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Anda syukuri. Tetapi bukan kemudian dengan itu untuk mengangkat atau membedakan diri dengan orang yang mungkin baru Allah berikan karunia padanya. Cuek bawaannya, gak mau kepinginnya bersama orang-orang yang terdepan. Misalkan, jangan. Tidak boleh demikian barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, ru'yatun nafsi itu tidak boleh. Karena akan melahirkan sifat ujub pada seseorang. Maka dia harus melawan itu semua, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Sekarang Anda mengatakan, ya akhi, amalannya taruhlah sampai tingkat 90%. Wah, keistiqomahannya mendekati 99%. Rasulullah mengingatkan, ini tidak akan menyelamatkan engkau kelak pada hari kiamat. Kalau amalan yang baik itu saja tidak menjadi barakallahu fikum penyelamat di hari kiamat, bagaimana kalau diiringi dengan sifat ujub? Kan semakin terkikis lagi. Bagaimana kalau diiringi dengan sifat angku dan sombong, riya di dalam berbuat, di dalam beramal? Lebih terkikis lagi ma'asyiral muslimin dan muslimat. Terus kebanggaan itu dari sisi mana? Semuanya adalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Walar yara anna najatahu bih. Jangan dia berkesimpulan, jangan dia berpendapat, jangan dia berpandangan atau menganggap kalau keselamatan itu pada keistiqomahan dia atau mendekati keistiqomahan itu. Jangan. Bal innama najatuhu bi rahmatillahi wa afwihi wa fadlihi. Akan tetapi keselamatan dia itu karena rahmat dari Allah, karena pemaafan Allah Azza wa Jalla, dan wa fadlihi, dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita ambil sebuah contoh agar kita menyadari bahwa ternyata di saat kita melaksanakan kewajiban, kita sering tidak memberikan kewajiban itu akan haknya. Contoh, kita sholat 5 waktu sehari semalam. Kita jaga dengan baik-baik. Bukankah pernah kita sholat dalam kondisi ngantuk? Pernah apa tidak? Saya kira pernah. Ikhwanuna, apalagi tulab. Ya, tulab yang paling sering terjadi mungkin karena ya kurang tidur atau tidak memperhatikan tidurnya. Barakallahu fikum, apakah ngobrol atau ini atau itu, bergadang dan seterusnya. Ya, terkadang itu, bukankah itu kekurangan dalam pelaksanaan kewajiban? Jawabannya iya. Walaupun mungkin kita terdepan masuk ke masjid. Sebelum subuh masuk. Setelah itu ketika pelaksanaan yang wajib, mulai ngantuk-ngantukan. Ya, berdirinya saja sudah tidak bisa istiqomah tadi. Gerak, maju ke depan, ngerem. sadar lagi, ngerem lagi, barakallahu fikum, kaget lagi, ya, rahimani wa rahimakumullah, itu dalam satu pelaksanaan yang wajib. Terkadang dalam kondisi capek dan lelah, sudah beban, barakallahu fikum, ya, demikian terkait dengan kekhusyuan, sudah Allahu Akbar, semuanya sudah terangkum di sholat, mau ini, mau itu, mau beli ini nanti, mau kerjakan itu, ya mau nulis itu, terangkum di dalam sholat. Artinya bahwa ini gambaran, kita itu dalam melaksanakan yang wajib saja, sering tidak memberikan kewajiban, itu akan haknya. Terus bagaimana kita mau ujub? Bagaimana kita akuisme padanya, barakallahu fikum? Atau menyandarkan amal kita itu seolah-olah sudah mengundang rahmatnya Allah, pemaafnya Allah, sehingga yes, pasti masuk ke dalam surga. Misalkan. Ya enggak. Barakallahu fikum. Maka beliau mengingatkan bahwa yang menyelamatkan itu, terselamatkan itu karena rahmat dari Allah, karena maaf dari Allah, dan karena sebuah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dijaga. Berarti kita sholat untuk mengejar rahmatnya Allah, karunia Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, pemaafnya Allah. Makanya kan kita disuruh, akan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wal istiqamatu tata'allaku bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyat. Fal istiqamatu kalimatun jami'ah, kalimat yang menghimpun. Menghimpun akhidatun bi majami'id din wa hiya al qiyamu baina yadayillah ala haqiqati sidqi wal wafa'i bil ahdi. Istiqamah itu adalah kalimat yang menghimpun, mencakup semua bagian dari agama, yaitu tampil, bangkit, menegakkan segala kewajiban di hadapan Allah dengan kejujuran kita dan pemenuhan terhadap al-ahad, yaitu janji kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah itu terkait dengan ucapan kita butuh istiqamah, perbuatan kita butuh istiqamah, kondisi hal-hal, kondisi-kondisi yang terjadi pada diri kita butuh keistiqamahan. Wan niyat juga butuh keistiqamahan. Fal istiqamatu fiha, istiqamah pada ucapan, istiqamah pada perbuatan, istiqamah pada kondisi-kondisi hidup kita. Artinya kata beliau, wuku'uha lillahi. Pelaksanaan agama itu sekecil apapun semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla, wa billahi wa ala amrillah. Di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ini dia al-istiqamah. Semuanya kita peruntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ucapan al-arifin, ahli ma'rifah, ahli ilmu. Kun sahibal istiqamati, la talibal karamati. Anda jadilah orang yang istiqamah. Jangan menjadi orang pencari kekeramatan. Karamah. Ya. Barakallahu, orang mengamalkan ini sampai beribu-ribu zikirnya ingin dapat karamah. Ya. Barakallahu fikum. Ternyata yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla agar istiqamah, kata beliau, jadilah engkau seseorang yang memiliki keistiqamahan. Jangan engkau jadi orang pencari kekeramatan, pemuliaan, barakallahu fikum. F fa inna nafsaka mutaharrakun ay mutaharrikatun fi talabil karamah. Karena dirimu ini, kata dia, dirimu ini bergerak untuk mencari karamah, mencari barakallahu fikum kekeramatan, mencari pemuliaan. Wa rabbuka yutalibuka bil istiqamah. Sementara Rabbmu itu meminta engkau untuk istiqamah. Ini kelurusan di dalam barakallahu fikum beramal dan berbuat, berniat dan berkondisi dalam hidup. Semuanya untuk Allah. Bentuknya adalah istiqamah pada untuk Allah, berbuat untuk Allah Azza wa Jalla. Dikoreksi. Kalau ternyata lemah, diperbaiki barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan sekali lagi, ya Allah menuntut engkau untuk istiqamah. Jangan mencari karamah. Jiwa kita ya tergerak, terdorong untuk melakukan hal itu. Kepingin ya menjadi orang yang dimuliakan barakallahu fikum untuk oleh fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Sehingga kan kalau orang yang mencari itu ya senang, gembira, semangat beramal kalau dilihat oleh orang. Sementara ketika dia bersendiri di kamarnya barakallahu fikum, bersendiri kemudian di rumahnya atau di tempat kerjanya, bebas mau melakukan apa saja. Nas'alullah salamatal afiyah wal iyadzu billah kalau terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah terakhir, wa sami'tu Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala qaddasallahu ta'ala ruhahu yaqul a'zamul karamati, kekeramatan yang paling besar, keramat, karamah yang paling besar adalah luzumul istiqamati, terus berada dalam kondisi istiqamah, maka itu adalah karamah barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat barakallahu fikum, bagaimana Allah Azza wa Jalla benar-benar akan menurunkan bantuannya, pertolongannya kalau orang yang mencari istiqamah di dalam hidup. Ya, orang yang mencari istiqomah di dalam hidup barakallahu fikum akan Allah muliakan dengan berbagai macam bentuk pemuliaan. Allah Azza wa Jalla akan angkat dia, bahkan Allah akan perlihatkan sesuatu keanehan di dalam hidup. Di saat dia membutuhkan, dia tidak mencari beramal supaya bisa terbang di udara misalkan, atau bisa berjalan di atas air misalkan, atau mungkin bisa barakallahu fikum ya merubah nasi jadi telur, dianggap bahwa itu adalah kekeramatan. Ya enggak, barakallahu fikum, telah memang terjadi pada al-mustaqimin, orang-orang yang istiqamah melewati lautan. Ya, di dalam peperangan barakallahu fikum, sebagaikan mereka wali aulia Allah ini, bagaikan dia menunggang kuda di atas, ya barakallahu fikum, daratan, dipacu kudanya di atas barakallahu fikum lautan sebagai bentuk karamah. Rahimani wa rahimakumullah. Nanti kita akan mendengar ketabahan mereka-mereka yang istiqomah di hadapan ujian dan cobaan besar barakallahu fikum, sampai mengorbankan segala-galanya, sampai Allah buktikan menyampaikan hajatnya kepada orang yang tidak ada sebagai bentuk karomahnya. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, barakallahu fikum, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, a'zamul karamati luzumul istiqamati. Puncak yang paling besar, yang paling agung dari istiqamah itu atau karamah itu adalah pemberian Allah untuk dia istiqamah. Allah muliakan hidupnya untuk menjadi orang yang lurus. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai penutup insyaAllah pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, ya, ucapan al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di saat beliau menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Kata al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yatadammanu bayan anna al-abda la sabila lahu ila sa'adatihi illa bistiqamatihi ala siratil mustaqim. Kata beliau, ayat ini mengandung faedah bahwa seorang hamba tidak akan bisa berjalan menuju kebahagiaannya. La sabila lahu ila sa'adatih. Tidak ada langkah menuju kebahagiaannya kecuali dengan istiqamah di atas siratal mustaqim. Wa annahu la sabila lahu ilal istiqamati illa bihidayati rabbihi. Kata beliau, dan tidak ada jalan baginya menuju istiqamah kecuali dengan hidayah dari Rabbnya. Kama la sabila lahu ila ibadatihi illa bima'unatihi fala sabila lahu ilal istiqamati ala sirati illa bihidayatihi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sebagaimana tidak ada jalan baginya menuju ibadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah, tidak akan ada jalan baginya untuk mewujudkan ibadah kepada Allah kecuali dengan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada jalan baginya menuju istiqamah di atas jalan yang lurus kecuali bihidayatihi, dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah sekali lagi adalah haknya Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kepada seseorang birahmatihi wa fadlihi, dengan karunia dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menyesatkan seseorang, tidak memberikannya hidayah, karena keadilan Allah Azza wa Jalla dan kemahabijaksanaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sifat-sifat inilah Allah membagi hamba-hambanya dengan pembagian 180 derajat yang bertolak belakang. Ada yang menjadi waliullah, ada yang menjadi walinya setan. Ada yang menjadi hizbullah, ada yang menjadi hizibnya setan. Ada yang menjadi ahlul haqqi, ada yang menjadi ahlul batil. Ada yang menjadi junud tentara-tentaranya, ada juga yang dijadikan barakallahu fikum menjadi junudus syarr, tentara-tentara kejahatan, tentara-tentara setan. Allah memilih ada yang berpetunjuk, ada yang disesatkan, ada yang mukmin, ada yang kafir. Semuanya ini adalah pembagian di atas ilmunya Allah. Tidak menzalimi siapapun juga. Kalau Allah berikan kepada seseorang hidayahnya menjadi waliullah, menjadi junuduh tentaranya, menjadi hizbullah, orang yang berpetunjuk, karena itu memang rahmat dan karunia dari Allah, yang pantas dia untuk berikan kepada hamba itu. Kita menemukan ada orang yang menjadi tentaranya setan, atau walinya setan, atau orang yang berada di atas kesesatan, maka itu dengan keadilan Allah Azza wa Jalla dan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Insyaallah keberikutnya kita akan membahas poin yang kedua terkait dengan fitnah di dalam hidup ini, terlebih khusus bagi orang yang istiqamah. Rahimani wa rahimakumullah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.